Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa li muslimin an Jundub ibn Abdillah, telah diriatkan oleh Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamu tabi khamsin, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, wa huwa yaqul, beliau mengatakan, ini abra'u ilallahi ayakuna li minkum khalilun, aku berlepas diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dari memiliki khalil di antara kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, karena sungguh Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kekasihnya, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku mengangkat salah satu dari umatku sebagai khalilku, latakhattu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum, ingatlah bahasanya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Ala falatattakhidul kubur masajida, ingatlah janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat bersujud, tempat sholat atau tempat ibadah. Fa inni anhakum an dalik, aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Ya, disindirkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab larangan an bina'il masajid, membangun masjid, itu membangun masjid di atas kubur. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat ini bi khamsin, lima, yaitu khamsi layalin, 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Akan tapi orang Arab biasa menggunakan istilah ini dalam pengertian sehari dan semalam. Abra'u diambil dari kata-kata bara'ah, artinya at-takhalli mengkosongkan. Artinya at-takhalli aku kosongkan, kalau aku memiliki khalil dari kalian. Khalil adalah walladzi yablughu fil hubbi ghayatahu, adalah orang yang mencapai derajat puncak cinta. Li'annahu bau, karena rasa cinta kepadanya telah qad takhallala al-jisma kullahu, telah masuk ke sela-sela badannya seluruhnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair yang mengajak bicara perempuan yang dia cintai, dia mengatakan, qad takhallalti maslaka ruhi minni, sunjunya dirimu telah masuk ke sela-sela jalan yang ada dalam rohku atau jiwaku. Wabidha sumyal khalilu khalilan, dan karena cinta semacam itu maka khalil disebut khalil. Ya, maka dalam bahasa Arab, ya, kata-kata cinta memiliki banyak kosakata, dan itu masing-masing memiliki pengertian, dan derajat cinta yang paling tinggi adalah khullah, dan orangnya disebut khalil. Dan khullah adalah a'zamu anwa'il mahabbah wa a'laha. Khullah adalah bentuk cinta yang paling agung dan yang paling tinggi. Oleh karena itu Allah tidaklah menetapkan adanya makhluk, adanya manusia yang menjadi khalil dalam dalil yang kita kecuali, kecuali untuk dua orang saja, yaitu Ibrahim berdasarkan surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan yang kedua adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dengan ini, setelah kita mengetahui bahasanya khullah itu lebih tinggi dari lebih derajat cinta yang paling tinggi, maka dengan ini Anda mengetahui kebodohan yang luar biasa yang diucapkan oleh sebagian orang awam di Arab Saudi yang mengatakan bahasanya Ibrahim itu Khalilullah sedangkan Muhammad adalah Habibullah. Maka perkataan ini adalah pelecehan kepada untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kata-kata ini mereka meletakkan posisi Nabi di bawah posisi Ibrahim. Kemudian yang kedua, ketika mereka menjadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah, maka berarti mereka tidak membedakan antara Muhammad dengan manusia yang lain. Karena sangat banyak orang yang statusnya adalah Habibullah. Dalam banyak ayat yang mengatakan bahasanya Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik, yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang bersabar, maka mereka semua adalah Habibullah. As-sabir, Habibullah. Al-muhsin, Habibullah. Dan selain mereka yang mimman alaqallah bifilim al-mahabbah, yaitu orang-orang yang Allah kaitkan rasa cinta dengan perbuatan mereka, maka menurut pendapat ini yang mengatakan Muhammad adalah Habibullah, maka tidak ada beda antara Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Akan tetapi khullah tidaklah, akan tetapi derajat cinta yang disebut khullah tidaklah Allah sebutkan kecuali untuk Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengkabarkan bahasanya Allah menjadikan beliau sebagai khalil sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dan di antara yang memposisikan Nabi dengan posisi Habibullah ini adalah satu bacaan selawat yang sangat tenar di tempat kita, itu selawat Badar, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Dan pembuat syair berkeyakinan bahasanya Yasin adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat atau paragraf yang baru saja kita bahas ini terkait juga dengan apa yang ada di salawat Badar yang memposisikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah. Yang beliau katakan tadi ini adalah bentuk tanakus pelecehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena derajat beliau lebih tinggi daripada Habib. Karena derajatnya derajat Khalil. Maka ketika ada contoh yang lain, ketika seorang jenderal yang pernah jadi kopral, kita panggil kopral, tentu itu adalah pelecehan. Ya, memang dia kopral dulunya. Sekarang dia telah jadi jenderal. Maka ini tentu adalah sebuah pelecehan dan penghinaan kepada orang tersebut. Al-Muhim, kesimpulannya bahasanya orang awam itu di sini adalah awamnya orang Saudi. Mereka muskil membuat problem karena mereka selalu menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Habibullah. Maka kita katakan Anda melakukan kekeliruan dan melecehkan Nabi kalian. Karena Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalilullah. Dan jika kalian menyebut Nabi sebagai Habibullah, kalian turunkan Nabi min buluri ghoyatiha, dari derajat sampai pada puncaknya cinta. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini adalah taklil alasan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebelumnya, aku berlepas diri kalau memiliki khalil dari kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada dalam diri beliau khullah, tidak ada satupun orang yang beliau cintai dengan derajat khullah kecuali Allah Azza wa Jal. Seandainya aku menjadikan di antara kalian, di antara umatku sebagai khalil, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Maka ini adalah dalil tegas bahasanya Abu Bakar lebih mulia daripada Ali radhiallahu anhuma. Sehingga ini bantahan untuk orang-orang Syiah yang berkeyakinan dan beranggapan bahasanya Ali lebih mulia daripada Abu Bakar. Dan Nabi mengatakan, seandainya aku menjadikan di antara kalian sebagai khalil, mungkin dalam nahwu disebut harfu limtina lim imtina, artinya setelah lau itu tidak mungkin, maka demikian juga jawab untuk lau juga tidak mungkin terjadi. Sehingga maknanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menjadikan Abu Bakar sebagai khalil liana yamtani, karena tidaklah mungkin beliau menjadikan salah satu umatnya sebagai khalilnya. Namanya yang terlarang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat khalil dari umatnya. Adapun jika ada umatnya, adapun jika kita menjadikan Nabi sebagai khalil, orang yang demikian besar sangat kita cintai, sehingga rasa cinta padanya itu masuk ke lorong-lorong hati, gitu bahasa terjemah bebasnya, sehingga memenuhi relung-relung hati, maka satu hal yang diperbolehkan. Oleh karena itu, maka Abu Hurairah radhiallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin, kekasihku khalilku mewasiatkan tiga hal kepadaku, yaitu witir sebelum tidur, kemudian puasa tiga hari setiap bulannya, dan sholat duha dua rakaat." Dan Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili." Ala wa innamang kana qablakum, ala adalah harfu tanbih. Maka di sini Nabi menggunakan harfu tanbih li ahamiyatil maqam, maka menunjukkan pentingnya apa yang akan beliau sampaikan. Ala falatattakhidhu, ala kembali muncul ala, maka ini ada tanbih yang lain. Tanbih itu artinya menarik perhatian. Nabi menarik perhatian untuk orang menyimak dan memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Maka ini adalah tanbih yang lain untuk larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Nah, kalau kemudian kalimat ini ala falatattakhidul kubura masajida, maka ini lafadznya am, bersifat umum. Wa hadza amun ala falatattakhidul kubura, di sini adalah kalimat umum sehingga mencakup larangan menjadikan kubur Nabi atau kubur selain Nabi sebagai tempat ibadah. Sesungguhnya aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Maka di sini ada kata-kata anhakum, aku larang kalian. Maka Nabi melarang dengan kata-kata melarang. Nabi tidak menggunakan adat, tidak menggunakan la tattakhidu. Dan di sini dimunculkan kata-kata aku melarang. Ini maknanya takkidan lihadan nahyi. Ini untuk menegaskan larangan dalam masalah ini karena pentingnya. Kandungan dari hadis ini, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri kalau memiliki khalil dari umatnya karena hati beliau telah penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalil, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka ini menunjukkan keistimewaan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan istimewanya Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah angkat beliau sebagai khalil. Dan hadis ini dalil istimewanya Abu Bakar, dan bahasanya dia adalah sahabat yang paling mulia, karena hadis ini menunjukkan bahasanya Abu Bakar adalah ahabu sahabati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling dicintai oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini Nabi mengingatkan bahaya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah dengan menggunakan adat fala tattakhidul kubura masajida, demikian juga dengan menggunakan kata-kata aku larang kalian. Ya, karena menjadikan kubur sebagai masjid satu hal yang terlarang, maka man dafana saksan fi masjidin, siapa yang memakamkan satu jenazah kemudian di dalam masjid sehingga kuburnya ada di dalam masjid, maka wajib baginya untuk membongkarnya dan mengeluarkannya dari masjid. Kemudian semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kebaikan pada umatnya, untuk umatnya dalam bentuk semangat menjauhkan umat dari kemusyrikan dan jalan-jalan menuju kemusyrikan. Karena menjadikan kubur sebagai masjid adalah di antara sana kemusyrikan dan jalan menuju kemusyrikan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antusias untuk mengingatkan umatnya dari perbuatan ini, dan ini menunjukkan kasih sayang yang sempurna dan rahmat yang sempurna yang ada pada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Kemudian yang kandungan yang kedelapan, karena terlarangnya membangun kubur membangun masjid di atas kubur, maka man bana masjidan ala kubrin, siapa yang membangun masjid di atas kubur, di situ ada kubur terlebih dahulu, kemudian dia buat bangunan masjid dengan posisi sehingga kubur ada di dalam masjid, maka wajib baginya untuk menghancurkan kubur, menghancurkan masjidnya, karena masjid tersebut adalah bukanlah dan tidak cukup dengan, berdasarkan pendapat beliau, tidak cukup dengan mengeluarkan, memindah dan membongkar makam. Kenapa? Karena masjid tersebut tidaklah dibangun di atas asas takwa, dan masjid yang dibiarkan eksis berdiri adalah bangunan masjid yang usisa ala takwa min awalil yaum, yang dibangun di atas pondasi takwa sejak awal pembangunannya. Maka di sini kita jumpai pendapat penulis tentang kasus seandainya ada masjid kemudian ada makam di dalamnya, maka dilihat jika masjidnya dulu kemudian makamnya belakangan dimasukkan ke situ, dimakamkan ke dalamnya, maka makamlah yang dipindahkan. Namun lain halnya jika makam ada dulu kemudian dibangunlah masjid, maka masjidlah yang dihilangkan. Kemudian penulis mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faqad naha anhu fi akhir hayatihi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu di akhir kehidupan beliau. Kemudian beliau melaknat wa fi siyak saat beliau dalam sakaratul maut, man fa'alahu, siapa saja yang melakukannya. Wassalatu indaha, dan salat di dekat kubur adalah termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Wa ilam yubna masjidun, meskipun tidak ada bangunan masjid yang dibangun. Wa makna kauliha, dan ini adalah makna perkataan Aisyah, Nabi khawatir kuburnya dijadikan masjid. Fa inna sahabat, karena para sahabat, lam yakunu liyabnu, tentu yakin mereka tidak akan membuat bangunan masjid di sekeliling kubur Nabi. Sehingga yang dimaksudkan adalah salat di dekat kubur. Wa kullu mawdu'in kusidat as-salatu fihi faqad utukhida masjidan, dan setiap tempat yang orang itu bersengaja dan berulang kali datang ke sana untuk salat di tempat tersebut, maka tempat tadi telah menjadi masjid. Bahkan ada makna yang lebih luas lagi untuk masjid, bal kullu mawdu'in yusalla fihi, bahkan semua tempat yang orang mengerjakan salat di tempat itu, maka tempat tadi bisa disebut masjid. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura." Dijadikan untukku seluruh bagian bumi sebagai masjid dan tahuran, alat untuk bersuci, yaitu untuk bertayamum. Ya, penjelasan untuk perkataan, kutipan perkataan Ibnu Taimiyah di sini. Ya, faqad nah anhu, maka dia melarangnya, yang dimaksud dengan dia di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut di akhir hidupnya. Yang dimaksudkan adalah, yang terlarang adalah menjadikan kubur sebagai masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ingda firaqud dunya, pada saat beliau hendak meninggalkan dunia, melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Dan salat di dekat kubur adalah termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Ingdaha maknanya ingdal kubur. Mindalika termasuk hal tersebut, yaitu termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka tidaklah diperkenankan salat di dekat kubur. Kecuali salat jenazah. Bagi orang yang terlambat datang takziah, maka dibolehkan salat jenazah di dekat kubur dan di samping kubur. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Marthad Al-Ghunawi. Beliau pernah salat ilal kuburi, menghadap kubur, maka Nabi mengatakan la tusallu ilal kuburi. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Dan setiap orang yang salat menghadap kubur, maka dia salat ingdal kubur. Maka dia adalah orang yang salat di dekat kubur, meskipun keduanya sebenarnya sedikit berbeda dan dua-duanya terlarang. Sholat di dekat kubur, di samping kubur, sama menghadap kubur. Kalau menghadap kubur berarti kubur itu letaknya, posisinya ada di bahasa kita di sebelah barat. Kalau sholat di dekat kubur, di samping kubur, boleh jadi kubur ada di sebelah utara atau di sebelah selatan, di sebelah kanan atau kiri orang yang sholat. Dan tidaklah diragukan bahasanya orang yang sholat menghadap kubur, maka dia sholat di dekat kubur. Faina sahabat, maka para sahabat tidaklah mungkin membuat bangunan masjid di sekitar kubur Nabi. Ini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka qad yuqal, boleh jadi ada orang yang mengatakan bahasanya perkataan Aisyah, Nabi khawatir kuburnya jadikan masjid, maknanya Nabi khawatir ayyubna alaihi masjidun, dibuat bangunan masjid di sekeliling kubur Nabi. Maka orang yang punya kesimpulan semacam ini disanggah oleh Ibnu Taimiyah dengan beliau katakan bahasanya mustahil. Lakin ya ba'uduhu, maka kesimpulan itu adalah kesimpulan yang jauh. Kenapa? Karena para sahabat tidak mungkin membuat bangunan masjid di sekeliling kubur Nabi. Kenapa tidak mungkinnya? Karena masjid Nabi itu sudah bertetangga dengan rumah Aisyah, yang di sana ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mungkin bikin masjid khusus. Sampingnya ada masjid. Bagaimana mungkin mereka akan bangun masjid yang lain di situ? Ini satu hal yang mustahil menurut hukum adat, menurut hukum kebiasaan. Sehingga makna perkataan Aisyah khawatir kalau kuburnya dijadikan masjid, artinya adalah dijadikan sebagai tempat sholat meskipun tidak ada bangunan masjid di sekelilingnya. Wala raiba, dan tidaklah diragukan bahasanya annal asla tahrimi bina'il masajid alal kubur, bahasanya yang menjadi landasan kenapa diharamkan, dilarang membuat bangunan masjid di sekeliling kubur atau di atas kubur adalah karena masjid adalah tempat sholat dan orang-orang datang ke masjid untuk sholat di dalamnya. Faidah sholat an-nasu fi masjidin, jika orang itu sholat di satu masjid yang dibangun di atas kubur, faka'annau, maka seakan-akan mereka itu sholat di dekat kubur. Nah, inilah sisi yang terlarang. Maka inilah yang jadi poin pokok sebab larangan, yaitu adanya sholat di dekat kubur. Wal mahdur, dan poin yang terlarang yang dijumpai dalam membuat bangunan masjid di atas kubur, itu dijumpai jika ternyata kubur tersebut dijadikan sebagai tempat sholat meskipun tidak ada bangunan masjid padanya. Sehingga tabayyana, jelaslah dengan uraian ini bahasa menjadikan kubur sebagai masjid itu punya dua makna dan pengertian. Yang pertama adalah dibuat bangunan masjid di atas kubur. Kemudian yang kedua adalah kubur dijadikan sebagai tempat sholat sehingga orang sholat di dekatnya meskipun tidak ada bangunan masjid. Maka misalnya ada sejumlah orang yang pergi ke satu kubur kemudian sholat di dekatnya dan mereka menjadikannya sebagai tempat sholat, mereka bolak-balik ke sana untuk sholat. Ya, meskipun sholatnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, fa'inna hadha, maka ini adalah semakna dengan membuat masjid, membuat bangunan masjid di atas kubur. Sehingga hal ini adalah termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, dan semua tempat yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai tempat sholat, artinya orang berulang kali ke sana untuk sholat, maka tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Dan benarnya perkataan Ibnu Taimiyah ini didukung oleh al-urfu, kebiasaan kita. Maka orang-orang yang aladinalhum masajid, yang punya masjid di tempat kerjanya, semacam kantor kementerian atau wal idarat atau kantor secara umum, maka jika Anda tanyakan pada salah satu mereka, di mana masjid? Di sini. Ini saya, mereka akan mengisyaratkan ke tempat yang biasa mereka jadikan sebagai tempat sholat, yang mereka kemudian sholat di sana. Ma'ana ulam yubna, meskipun tempat tersebut itu cuma sekedar aula dan bukan satu bangunan khusus, akan tapi karena sholat itu disengaja dimaksudkan di tempat tersebut, maka jadilah ruang yang terbuka tadi itu disebut orang sebagai masjid. Ya, meskipun meskipun hukumnya musola kantor dan semacam itu, hukumnya bukanlah hukum masjid. Meskipun secara urf disebut oleh orang Arab sebagai masjid atau di tempat kita disebut sebagai musola, ya, tetap tidak berlaku padanya hukum masjid. Karena musola kantor atau masjid kantor, maka dia yang menjadi pokok adalah kantornya, sedangkan masjidnya itu adalah sekedar tabi, itu pelengkap dan tidaklah dimaksudkan menjadi maksud awal, namun sekedar tabi sebagai sekedar mengikuti. Ketika masjid itu adalah satu ruangan di satu kantor, ketika musola tadi adalah satu ruangan di satu kantor, maka pertama kali orang membangunnya tujuannya adalah membangun kantor. Kemudian nanti setelah itu cari-cari kira-kira dari bagian banyak ruangan ini mana yang kita jadikan sebagai tempat sholat. Maka dibangun bukan untuk sholat, namun dibangun untuk kantor, kemudian dicarikan mana yang akan kita jadikan sebagai tempat sholat. Maka semacam itu menunjukkan bahasanya itu bukanlah masjid. Ya, karena yang disebut masjid adalah memang satu tempat yang dibangun untuk sholat. Bukan dibangun untuk kantor A, kantor B, kantor C, untuk hotel, atau untuk mall, atau untuk ini, kemudian ada masjidnya. Maka yang dibangun adalah mall, yang dibangun adalah sekolah, yang dibangun adalah kantor, kemudian dicarikan mana salah satunya sebagai ruangan untuk tempat sholat. Maka tidaklah dibangun untuk sholat, namun untuk keperluan yang lain. Maka itu tidak disebut masjid. Yang namanya masjid dibangun memang untuk tempat sholat, meskipun sholat di sana tidak rutin. Ini semacam masjid-masjid yang ada di tempat manasik haji, di Arafah dan yang lainnya, ya cuma dipakai setahun sekali. Namun masjid statusnya adalah masjid karena memang dibangun untuk sholat. Tidak disyaratkan harus harus jamaahnya lengkap 5 waktu atau semacam itu. Yang penting bangunannya adalah dibangun memang untuk sholat. Bahkan setiap tempat yang dipakai untuk sholat bisa disebut masjid. Karena masjid dalam pengertian makanan li sujud, tempat untuk sujud. Inilah makna yang ketiga, yang merupakan makna tambahan untuk 2 makna sebelumnya. Yaitu bisa kita katakan segala sesuatu yang menjadi tempat sholat itu masjid, selama madumta tusallifi, selama Anda sholat di tempat tersebut. Sebagaimana sajadah yang Anda sholat padanya adalah masjid atau musola, meskipun yang lebih dominan sajadah biasa oleh orang Arab disebut dengan musola. Sajadah karpet atau sajadah yang biasa kita pakai sebagai tempat untuk sholat, alas sholat, oleh orang Arab disebut musola. Khulasah kesimpulannya, tidaklah diperbolehkan membangun masjid di atas kubur. Karena itu adalah sarana menuju ke kemusyrikan, yaitu penyembahan kepada penghuni kubur. Demikian juga tidak boleh antuksat al-kubur li salati indaha, orang bersengaja menjadikan kubur dimaksudkan sebagai tempat orang sholat di sana. Karena ini adalah termasuk menjadikan kubur sebagai masjid. Karena ilah dilarangnya kubur sebagai masjid itu ada pada sholat di dekat kubur. Ilahnya apa? Ilah dilarangnya membangun masjid di atas kubur adalah as-sholatu indal kubur, sholat di dekat kubur. Falau furudah, maka seandainya kita andaikan ada seorang yang pergi ke satu pemakaman kemudian sholat di dekat kubur seorang wali yang dianggap wali menurut sangkaannya, kita katakan Anda telah menjadikan kubur ini sebagai masjid. Wa innaka mustahiqun, sehingga Anda berhak untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang Yahudi dan Nasrani berupa laknat. Kemudian dalam perkataan Syekh Muslim Taimiyah terdapat dalil sah dan bolehnya menamakan segala sesuatu yang jadi tempat sholat sebagai masjid dalam makna yang paling luas. Ya, sehingga bisa kita katakan, bisa kita kesimpulkan dari uraian yang telah kita baca, masjid itu punya 3 pengertian. Masjid itu punya 3 pengertian. Pengertian yang aam, yang paling luas adalah semua tempat sholat. Semua tempat yang dipakai untuk sholat. Inilah masjid dalam hadis, ju'ilatil al-ardu masjidan wa tahura. Kemudian yang kedua adalah setiap tempat yang yuksot, orang itu bersengaja, bukan karena kebetulan. Kalau tadi boleh jadi kebetulan orang itu safar, kemudian tiba satu waktu dia ada di pinggir satu sungai dan dia sholat di situ, kebetulan saja. Kalau ini memang disengaja, orang memang bersengaja datang ke tempat itu untuk sholat. Yang ini biasanya bersengaja, ini indikatornya adalah berulang kali. Berulang kali, maka ini berarti disengaja sebagai tempat sholat. Bukannya sekedar kebetulan lewat kemudian sholat di sana, namun memang dia datang dari rumah untuk ke tempat tersebut. Ya, dan buktinya kalau ini memang disengaja, bolak-balik dia melakukan hal tersebut. Maka satu tempat yang orang itu bersengaja untuk sholat di tempat tersebut, maka itu masjid dalam makna yang luas. Kemudian masjid dalam makna yang sempit adalah satu bangunan yang memang dibangun tujuannya sebagai tempat untuk sholat. Ini 3 makna masjid. Ini ada makna yang paling luas, kemudian makna luas, kemudian makna sempit untuk masjid. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.